Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Dan di antara al-A'rab, al-A'rab adalah orang-orang yang hidup di pedalaman, badiah, badu, orang-orang badu, orang-orang yang hidupnya di pedalaman, yang mereka menyendiri dari ahlul qura, berbeda dengan ahlul qura yang tinggal di pemukiman. Dan di antara mereka mayatahu mayunfiku min az-zakat wa nawaqa fi sabilillah wa ghair dhalik maghraman ay yaraha khasara naqsan la yahtasib fiha wa la yuridu fiha wajha Allah. Di antara mereka orang-orang Arab, orang-orang Badu, menjadikan amalan-amalan zakat, infak, sedekah di jalan Allah mereka jadikan infak sedekah ini maghraman, kerugian, yaraha khasarah wa naqs, mereka anggap kerugian dan kekurangan. Wala yahtasib fiha, dan tidak mengharapkan pahala dari Allah ketika seseorang berinfak di jalan Allah, zakat yang wajib maupun yang mustahabbat, dianggapnya rugi, habis uangnya, habis hartanya, habis bendanya dan lain sebagainya, tidak ada ihtisab, tidak mengharapkan pahala dari Allah. Wala yuridu biha wajha Allah, mereka tidak mengharapkan wajah Allah. Wala yakadu yu'addiha ila karaha, hampir-hampir mereka tidak menunaikannya dari nafkah yang wajibah maupun yang mustahabat, zakat yang wajib maupun zakat yang mustahabat, melainkan mereka anggap ini merugikan dan terpaksa. Bukan hanya itu, wa yatarabbasu bikum ad-dawair, orang-orang badu Arab mereka yatarabbas, menunggu kepada kalian kehancuran, kebinasaan. Ini adalah permusuhan mereka untuk orang-orang yang beriman, kebencian mereka orang-orang beriman. Wahai orang-orang Arab, yuwadduna wa yantadhiruna fihim ad-dawair ad-dahr, menunggu kehancuran, kerusakan, kebinasaan pada kalian kapanpun. Wajaa'a az-zaman wa hadza sayanakis 'alaihim wa 'alaihim da'iratus saw, Maka kata Allah dijawab, justru akan terbalik. Alaihim da'iratus sau, akan berbalik kepada mereka kerugian, kebinasaan, kehancuran. Wallah sami'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini orang-orang yang beriman, sebaliknya akan mendapatkan da'iratul hasanah, hasil yang baik terhadap musuh-musuhnya. Walahum uqbal hasanah, dan mereka akan mendapatkan uqbal hasanah. Ini orang-orang yang beriman, akibat yang baik, karena sabar, ikhlas, infak, sedekah dan lain sebagainya dari amalan-amalan khair. Allah sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, mengetahui niat hamba-hambanya. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dan amalan, keikhlasan bagi orang-orang yang beriman dan yang lainnya. Ini keadaan, keberadaan siapa? Al-A'rab. Al-A'rab berbeda dengan apa? Ahlul Qura. Sehingga Allah ceritakan tentang mereka. Tetapi di sisi yang lain, enggak semua Al-A'rab seperti itu. Walaysa Al-A'rab kulluhum madmumin, bal minhum. Al-A'rab enggak semuanya seperti itu yang tadi disebutkan. Di antara mereka, mayyumin billahi wal yawmil akhir, wa minal a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di antara kalangan a'rab ada mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Fa yusallim bidzalika al-kufr an-nifaq wa ya'malu muqtada al-iman. Terbebas dari mereka kekufuran dan kemunafikan, dan mereka justru beriman, melakukan kandungan keimanan, konsekuensi keimanan. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan indallah. Ada juga yang menjadikan infak, sedekah, zakat, mereka jadikan amalan-amalan saleh itu, yaitu dengan apa? Qurbat indallah, taqarrub ila Allah azza wa jalla, wa yaqsud bi wajhi Allah wal qurb minhu, dan mereka memaksudkan wajah Allah dan mendekatkan diri hanya kepada Allah. Mereka jadikan sebagai wasilah saja. Wa ja'aluha wasilah salawatul rasul li salawatul rasul du'ahi lahum wa tabriki alaihim. Mereka menjadikan harta mereka untuk wasilah, perantara saja untuk bersalawat, mendoakan kebaikan pada rasul, mengambil keberkahan dari rasul. Allah Ta'ala membayangkan lenafiat salawat Rasul. Ala inna qurbatan lahum taqarrubuhum ilallah. Ketahuilah bahwa saya manfaat salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Muhammad ila akhirih. Manfaatnya apa? Qurbah. Orang membaca salawat itu apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrubuhum ilallah. Tama wa tanammi amwalahum wa takhalli fiha al-barakah. Bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah saja, sebatas itu bukan. Mengembangkan harta dan terus keberkahan dan keberkahan dan keberkahan. Sayyidukhilumullah fi rahmatih. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah. Inna Allah ghafur rahim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Fi jumlat ibadihi salihin, inna ghafur rahim. Pada hamba-hambanya yang saleh, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Fayaghfiru sayyi'atul 'azhima liman taba ilaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni keburukan-keburukan, dosa-dosa yang besar bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Wa ya'ummu 'ibadahu bi rahmatih. Dan Allah merahmati hamba-hambanya secara umum. Allati wasi'at wasi'at kulli syai'in, yang rahmat Allah, yang mana rahmat Allah maha luas. Wa yakhusru 'ibadul mu'minin bi rahmatin yuwafiquhum fiha ila al-khairat. Dan Allah khususkan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, dengan rahmat Allah mencocoki segala kebaikan. Wa yahmihim fiha minal makhluq mukhalafat. Dan Allah jaga dari mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan. Wa yazallam fi anwal matubat. Allah berikan lipat gandakan dari pahala-pahala yang ada. Wa bi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-a'rab ka ahli al-hadirah. Di dalam ayat yang mulia ini kata Imam Sa'di rahimahullah, bahwasanya orang-orang pedalaman, orang Arab, orang Badu, sama seperti ahli al-hadirah, orang-orang yang pemukiman ya di kota, di perkotaan, di pemukiman. Enggak semuanya kafir, enggak semuanya beriman. Sama seperti hadirah juga gitu, di kota. Maksudnya apa? Minumal mamduh, minumal mum. Di antara mereka ada yang dipuji, ada yang dicela. Falam yadhummuhum Allah ala mujarrad ta'arubihim wa badiyatihim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencela mereka. Karena apa? Semata-mata mereka tinggal di pedalaman, berpindah-pindah. Yang dicela atas mereka adalah apa? Innamadzamma ala tarka awamirillah. Mereka tercela karena apa? Meninggalkan perintah-perintah Allah. Wa annahum fi ma dhanna dzalik, dan mereka masuk ke dalam hal itu. Kemudian di antaranya annal kubra wan nifaq yazid wa yanqus wa yaghlid wa yakhif bi hasabil ahwal. Kekufuran, kemunafikan bertambah dan berkurang. Semakin besar, semakin tipis, sesuai dengan keadaan tempat, daerah, atau masing-masing individu, masing-masing berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Wa minha, diantaranya yang lainnya adalah fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Wa nafaqiduhu aqrab ila syar mimman ya'rifu. Orang yang kehilangan ilmu, orang yang tidak punya ilmu, kejahatannya lebih berat, kejahatannya lebih besar dibanding yang tidak faham. Kenapa? Lian Allah zamal a'rab, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang pedalaman al-a'rab. Wa qur'anam asyadu kufran wa nifaqa. Dan Allah kabarkan bahwasanya al-a'rab lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya. Zakara sababul mujib li dzalik, dan disebutkan sebab di dalam hal itu. Wa annahum ajdar an la ya'lamu hudud ma anzalallahu 'ala rasul. Dan mereka lebih pantas memang tidak mengetahui nah batasan-batasan Allah yang Allah turunkan kepada rasulnya. Artinya ya mereka lebih tidak paham. Kenapa ya? Karena tinggalnya di pedalaman. Sedangkan Rasulullah SAW di mana? Di Mekah, di Madinah, di perkotaan. Rasul SAW dakwahnya di perkotaan, bukan di pedalaman. Nah, wa min hadzal ilmi an-nafi' alladhi huwa anfa'ul 'ulum. Di antaranya juga bahwasanya ilmu nafi' yang bermanfaat ilmunya. Ma'rifat hudud ma anzalallahu 'ala rasul. Mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan pada rasulnya. Min usuliddin wa furu'ih, baik pondasi-pondasi agama atau cabang-cabang agama. Maka ma'rifat hududil iman wal Islam. Seperti seorang mengetahui batasan iman, Islam, ihsan, taqwa, al-falah, ta'ah, al-bir, silah, wal-ihsan, wal-kubur, wal-nifaq, wal-fusuq, wal-isyan, wal-zina, wal-khamr, wal-riba, wal-nahidhalik, dan yang lainnya. Fa'inna fi ma'rifatiha, sungguhnya seorang mengetahuinya, di dalam mengetahui itu semuanya, tamakkan min fi'liha, akan memudahkan untuk melakukannya. In kanat ma'murun biha, kalau diperintahkan. Dan dia akan meninggalkan in kanat mahdzurah, kalau dilarang. Wa minal amr biha wa nahi anha. Kemudian wa min annahu yanbaghi lil mu'min ayu addi ma alaihi min al huquq. Orang mukmin hendaknya dia apa? Nah, menyampaikan, menunaikan hak-haknya. Ya, karena dia beriman, haknya apa? Nah, beriman pada Allah, beramal saleh, berinfak, zakat dan lain sebagainya. Mensyarih sadar, hatinya, jiwanya tenang. Ya. Harus ayat antakun maknaman dan bersemangat melakukan amal saleh, menganggapnya adalah sebagai apa? Nam, maknam. La takun maghram. Ya. Nah, sesuatu yang menguntungkan, jangan dia jadikan apa? Infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, jangan dijadikan sebagai apa? Sesuatu kerugian. Ini pola pikirnya udah salah. Mindsetnya udah salah. Ya. Akan salah berikutnya. Karena mereka anggap orang-orang Arab Badu menganggap apa? Infak, sedekah, zakat dianggap sebagai apa? Hah? Maghram. Maghram adalah khasara. Kerugian, bangkrut, ngabisin duit. Ngapain saya infak? Ini mindsetnya udah salah, pola pikir udah salah. Kalau pola pikir udah buruk, buruk, buruk, jelek, jelek, jelek, salah akan salah dan akan salah. Tapi kalau dia sudah sebaliknya dari seperti itu, nam dianggap infak, sedekah dan amalan saleh adalah nam bukan kerugian tetapi keberuntungan, maka dia akan berinfak, bersedekah dan akan mendapatkan selalu dan selalu mendapatkan keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan. Wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.